Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita dapat kembali lagi bersilaturahim dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab, masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya, pemirsa, kita sebagai umat Islam tentunya percaya dan yakin Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita hilaf atau lupa Al-Quran hanya sekedar menjadi bacaan. Karena keterbatasan kita, kita tidak bisa atau tidak pernah menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya rasa sudah tepat pada kesempatan kali ini Anda bergabung bersama kami di Tafsir Al-Misbah untuk mengkaji Al-Quran, menyerap ilmunya, dan mencoba untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan membahas Surah Al-An'am dari ayat 19 sampai 24 dari sudut pandang pergaulan. Nah, untuk membahas ini sudah tepat rasanya dengan kehadiran guru kita di studio pada kesempatan berbahagia ini, yaitu Bapak Quraisyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Pak Quraisyab? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Puasa, subhanallah, tetap semangat ya Pak Quraisyab. Insya Allah. Dan tidak hanya itu, pada hari ini, subhanallah telah hadir anak-anak muda semuanya nih, subhanallah. Ya, mereka ini adalah rekan-rekan kita, sahabat kita dari Rumah Pendidikan Islam Internasional dan juga Ikatan Remaja Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Quraisy, bicara mengenai anak muda pasti tidak lepas dari pergaulan. Betul. Dan kebetulan kesempatan kali ini kita membahas ayat 19-24. Mungkin Pak Quraisy bisa menjelaskan kepada kami, Pak Quraisy. Silakan, Pak. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayu syai'in akbaru syahada. Qulillah. Allahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balag, dan seterusnya. Ayat kita ini ditujukan pada mulanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau diperintahkan untuk menyampaikan setelah orang-orang musyrik berkata, apa yang kamu sampaikan ini wahai Nabi Muhammad tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Tidak ada buktinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau menyampaikan, kalau demikian siapakah yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih kukuh, yang kesaksiannya, siapa saksi yang paling kuat? Nabi disuruh menjawab, Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Katakanlah, sampaikanlah pada mereka yang tidak mengerti itu, bahwa Allah yang akan menjadi saksi antara saya dengan engkau. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku memberikan peringatan dengannya, memberikan peringatan kepada kamu, dan siapa saja yang Al-Quran itu sampai kepadanya. Mari kita lihat itu terjemahan lebih kurang ayatnya. Sekarang begini, kalau Anda bergaul dengan orang, punya teman, wajar kalau seandainya dalam pergaulan, dalam pertemanan itu, Anda punya dasar untuk berteman. Ayat kita ini ingin menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua argumentasi pokok, ada dua dalil pokok, ada dua bukti pokok kebenaran. Supaya kalau Anda bersikap, Anda berbicara, bukan tanpa pijakan. apa dua pijakan itu? Yang pertama, akal Anda. Yang kedua, wahyu. Ya kan? Kita lihat ayat kita ini yang pertama. Orang-orang musyrik pun, orang musyrik pun berkata, kamu wahai Muhammad berbicara ini apa dasarnya? Apa buktinya? Ya kan? Lihat, orang musyrik pun berkata begitu. Karena menuntut bukti tentang kebenaran ucapan itu adalah manusiawi. Ya, manusiawi, sangat manusiawi. Oke. Nabi menjawab begini. Diperintahkan oleh Allah menjawab begini. Saya punya dua bukti. Atau dua jenis bukti. Yang pertama akal, yang kedua wahyu. Apa itu akal? Allah berfirman, atau Allah berfirman, Allah menjadi saksi saya. Apa maksudnya Allah menjadi saksi saya? Alam raya yang diciptakan Allah ini, itu bukti kebenaran apa yang saya sampaikan. Kita lihat maksudnya lagi. Saya menyampaikan bahwa Tuhan Maha Esa. Iya. Apa buktinya Maha Esa? Lihatlah alam raya sedemikian teliti, sedemikian berjalan dengan perhitungan yang amat besar. Lihatlah alam raya dengan seluruh bintang-bintangnya, dengan seluruh planet-planetnya, ya kan? Lihat itu. Kira-kira ada yang menciptakannya atau tidak ada? Ada. Nah, kita sudah. Kira-kira penciptanya itu satu atau banyak? Nah, kalau seandainya, nanti di ayat lain ada, tapi kita masukkan di sini. Kalau seandainya ada dua yang mengatur alam raya ini, pasti dia tidak konsisten. Pasti ada dua kemauan. Dan dua orang, dua sosok, yang keduanya berkuasa, tidak mungkin akan sepakat dalam suatu hal. Ya kan? Nah, itulah yang dimaksud Allahu syahidum baini wa bainakum. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Alasan yang kedua, bukti kebenaran apa yang saya sampaikan itu adalah Al-Quran. Nanti itu sebabnya Al-Quran menjadi mukjizat. Al-Quran menantang orang-orang yang ragu. Coba kalau kamu ragu, buat semacam Al-Quran walaupun hanya satu surah saja. Al-Quran ada berapa surah? Tidak usah ragu, 114 surah, ya kan? Saya tidak minta kalian membuat semacam seluruh Al-Quran, buat satu surah saja. Tidak harus dari segala aspek keistimewaannya, cukup kalian dari aspek keindahan bahasanya. Kita lanjutkan lagi. Subhanallah, terima kasih banyak Pak Quraisy. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan hanya mengandalkan hati, tapi jangan juga hanya mengandalkan akal. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Buat Anda yang baru saja bergabung, tadi di segmen pertama kita membahas surah Al-An'am ayat 19. Di sana berisi bahwa pada saat kita berbicara harus memiliki dasar. Di antaranya itu akal dan wahyu. Seperti itulah Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW. Silakan Pak Quraisy bisa dilanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Jadi Al-Quran, wahyu, tadinya akal. Kita dalam hidup ini membutuhkan dua-duanya. Wahyu kita percayai. Akal kita gunakan. Dia saling mendukung. Al-Quran ingin mengukuhkan wahyu dengan akal, sekaligus ingin mengukuhkan akal dengan wahyu. ilmu menjadikan Anda mampu untuk menciptakan teknologi. Ya kan? Ilmu itu bertitik tolak dari akal. Wahyu itu yang menciptakan iman. Dan iman itu mengantar Anda untuk percaya, untuk berakhlak. Karena iman itu hati. Ya kan? Di hati kan iman. Lalu ilmu di akal. Ya. Yang tenang itu apa? Hati. Kalau akal bisa menggelisahkan. Bisa. Ilmu bisa menggelisahkan. Nah, karena itu ilmu harus dibarengi oleh hati. Tapi kalau kita memperturutkan hati, perasaan saja tanpa akal, bahaya juga ya anak-anak muda itu ya. Ya biasa kan begitu. Aduh, saya enggak tahan lagi, saya udah cinta keras katanya lah ya. Ya, ya, gunakan akal Anda. Ya. Tapi ada juga orang semua cuma akal. Padahal akal itu punya keterbatasan. Akal itu hanya dapat menjangkau fenomena. Hati itu bisa mengembara. Jadi kita butuhkan dua-duanya. Nah, dalam kehidupan, dalam pergaulan, Anda harus menggunakan kedua-duanya. Jangan larut di dalam hati, di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hati, tapi jangan juga hanya mengandalkan akal, sehingga sesuatu yang bukan wilayah akal, Anda jadikan juga sebagai bukti untuk sesuatu, padahal dia bukan alat untuk itu. Saya mau beri contoh, Kalau Anda mau ukur ruangan ini, pakai timbangan? Enggak. Bukan alatnya ya? Bukan alat. Mau mendengar kemerduan musik, pakai mata? Nah, semua ada alatnya. Kita butuh akal, kita butuh bimbingan wahyu. Itu sebenarnya yang di ini. Itu dalam hidup, dalam pergaulan Anda. Nanti kita akan bahas ayat yang lain itu lebih rinci lagi menyangkut ini. Oke, kita lanjutkan. Ini saya sampaikan kepada kamu. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada masyarakat yang engkau temui bahwa ini kusampaikan kepada kamu sebagai peringatan. Jangan mengabaikan ini. Dan juga itu adalah peringatan kepada siapapun yang mendengar tentang ini pada generasi-generasi yang akan datang. Kalian udah dengar kan ini ya? Ya, itu peringatan buat kalian. Jangan hanya mengandalkan hati, tapi jangan juga hanya mengandalkan akal, gabung dua-duanya. Jangan hanya ilmu, tapi juga iman. Iman. Oke. Kita lanjutkan. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian, wahai kaum musyrik, bersaksi bahwa ada Tuhan bersama Allah? Itu musyrik, itu kan? Tuhan bersama Allah. Kalau mereka berkata demikian, qul la asyhad. Katakanlah, saya tidak akan bersaksi. Ini tegas atau tidak? Tegas. Tegas. Kita harus memiliki ketegasan dalam prinsip kita. Ketegasan yang tidak harus menjadikan cara kita menyampaikannya itu menyinggung perasaan orang. Oh, menurut saya ini begini. Oh, maaf, menurut keyakinan saya dia begini. Ya, ini yang diajarkan di sini. Itu dalam itu qul la asyhad. Qul, katakanlah, innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, Allah Tuhan itu Maha Esa. Apa artinya Tuhan Esa? Ada empat aspeknya. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya, sehingga saya dalam beribadah harus mengesakannya. Kalau saya berkata jam ini satu atau dua? Satu ya. Tetapi dia terdiri dari sekian banyak unsur. Ya. Ada rantainya. Ada kacanya. Ada jarumnya. Ada pernya. Dia satu. Dia esa? Tidak. Dia terdiri dari banyak unsur. Iya kan? Kalau saya berkata Allah Maha Esa, esa dalam zatnya tidak terdiri dari unsur apapun. Tidak terdiri, bukan seperti keyakinan sementara agama, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Ya kan misalnya begitu? Iya. Sifatnya tidak ada yang sama dengan sifatnya, esa dalam sifatnya. Perbuatannya, semua yang terjadi adalah atas izinnya. Itu namanya esa. Sehingga ketika saya beribadah, hanya saya tujukan kepadanya saja. Itu artinya, kul, ini, jadi penegasan tentang sikap kita, innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sungguhnya saya ini berlepas diri dari persekutuan kamu itu, atau apa yang kamu persekutukan itu. Subhanallah. Jadi kita tetap harus tegas dengan cara yang santun. Dengan cara yang santun. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Orang yang paling besar penganiayaannya, kezalimannya adalah... Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi sudah dibahas ya, bagaimana adab dalam pergaulan, dan bagaimana juga walaupun kita bergaul, tapi kita juga diminta untuk tegas dengan cara yang santun. Tadi ayat ke-19. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 20-nya, Pak Quraish. Silakan. Oke, mari kita lihat. Ayat 20 menyatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri Alkitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sebenarnya mengetahuinya atau mengenalnya. Nah, nyanya ini kemana? Nabi Muhammad. Bisa Nabi Muhammad. Bisa Allah yang Maha Esa itu. Dia tahu bahwa Allah Maha Esa. Tapi boleh jadi penafsirannya tentang keesaan Allah berbeda dengan penafsiran kita. Bisa jadi juga Nabi Muhammad. Dia mengenal betul Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah ada berita tentang kedatangannya di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka sudah menanti-nantikan itu. Mereka tahu persis sebagaimana mereka tahu bahwa ini anak saya. Ada seorang tadinya penganut agama Yahudi. Waktu turun ayat ini dia berkata begini, saya kenal Nabi, saya tahu bahwa Muhammad itu adalah Nabi lebih dari saya mengenal anak saya. Tanya, bagaimana kamu lebih mengenal dari dia? Dia bilang, saya tidak tahu apa dia benar anak saya atau bukan, karena saya tidak yakin, jangan sampai ibunya nyeleweng. Itu sebabnya dalam agama Yahudi, itu anak keturunan ibunya. Nah, jadi ini saya tidak yakin. Dari mana saya yakin? Tapi keyakinan saya bahwa ini dia nabi yang ditunggu-tunggu melebihi pengetahuan saya tentang ini anak saya atau bukan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Baru dikatakan, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya atau yang rugi, mereka itulah yang tidak beriman. Kita lihat. Mestinya ayat ini berkata, orang-orang yang tidak beriman itulah yang rugi. Iya. Ya. Tapi di sini dia katakan, orang-orang yang rugi itulah yang tidak beriman. Nah, saudara kalau mau lulus saudara harus menggunakan potensi saudara. Iya. Ayat ini mau berkata, orang-orang yang tidak menggunakan potensinya rugi, dan kerugiannya itu mengakibatkan dia tidak lulus. Iya kan? Nah, begitu juga dalam konteks beriman. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak memperhatikan alam raya, itu rugi karena tidak menggunakan potensi itu, sehingga akibatnya dia tidak beriman. Sama ini tadi, yang tidak mau belajar, tidak mau ini, itu rugi. Apa akibatnya? Tidak lulus. Jadi ayat ini mau berkata, Anda mau rugi atau tidak? Kalau Anda tidak mau rugi, gunakan potensi Anda. Ya toh? Gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihuz zalimun. Tidak ada yang lebih berlaku aniaya daripada orang yang berbohong mengatasnamakan Tuhan. Tidak ada yang lebih aniaya dari sini. Kenapa tidak ada yang lebih aniaya? Saya mau beri saudara contoh. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar dosa penganiayaan apabila Anda berdosa kepadanya. Saya mau beri contoh. Kalau Anda pukul kambing ya, yang mana lebih besar dosanya daripada pukul manusia? Ayo. Kambing? Enggak, manusia lebih tinggi derajatnya dari itu. Kalau Anda pukul seorang, kalau Anda, yang mana lebih besar dosanya? Anda maki orang lain atau maki orang tua Anda? Orang tua, karena dia lebih tinggi derajatnya. Jadi siapa wujud yang paling agung di alam raya ini? Allah. Kalau begitu, orang yang paling besar penganiayaannya, kezalimannya adalah orang yang memperatasnamakan Allah padahal dia bohong. Ya kan? Itu maksudnya. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi, atau begitu juga kalau dia mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Saya mau bertanya. Ada yang berkata, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Bukan awan. Kalau di sains, awan. Kita harus berkata, Allah menurunkan hujan melalui sistem yang ditetapkannya. Melalui sistem yang ditetapkannya. Kalau Anda berkata, enggak, ini kehendak alam begini, itu Anda bohong. Itu kehendak Tuhan yang mengatur sistem yang dia ciptakan. Itu waqad innahu la yuflihuz zalimun. Semua orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah orang yang tidak akan beruntung. Tidak akan mendapat apa yang dia harapkan. Falah apa artinya? Hayya 'alal falah. Keberuntungan ya. Falah itu artinya begini. Seakar dengan kata falah, petani. Petani itu bagaimana? Kalau dia tanam tomat, yang tumbuh tomat. Dia tanam apel, yang tumbuh apel. Kalau begitu, apa yang dia tanam, itulah yang dia harapkan dia peroleh. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang memperoleh apa yang dia harapkan. Itu artinya falah. Baik. Saya kira sampai di situ yang bisa kita tahu. Sampai di situ. Ya. Baik. Ya, tentunya saya yakin banyak pertanyaan juga yang ingin dilontarkan ya, sehubungan dengan ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi. Tahan dulu, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah, mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyah. Jadi kalau Anda melakukan suatu kegiatan dan membiasakan diri, itu menjadi karakter Anda. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya, tadi saya sudah mengatakan bahwa kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di studio pada kesempatan kali ini untuk bisa bertanya seputar Surah Al-An'am. Kebetulan tadi dibahas ayat 19, 20, 21. Ya, mungkin silakan ada yang mau ditanyakan seputar dengan adab pergaulan di dalam Islam. Nama saya Abdur Aziz. Saya ingin bertanya pada Pak Quresh. Dalam Al-Quran dan kitab lain juga kan disebut bahwa alam itu tidak diciptakan serta-merta, tapi diciptakan bertahap. Nah, kira-kira proses tahapan-tahapan apa saja yang Allah lakukan dalam menciptakan alam, dan kenapa harus bertahap? Kenapa tidak langsung jadi? Terima kasih. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam raya ini, istilah Al-Quran fi sittati ayyam, ya, yang biasa diterjemahkan dalam 6 hari, biasa juga diartikan hari itu 6 tahap. Tidak dijelaskan apa tahap-tahap itu. Ada yang bertanya begini supaya lebih jelas. Aina kana rabbuna qabla ayyakhluqal alam? Di mana, dalam 2 tanda petik, di mana Tuhan itu sebelum dia menciptakan alam? Nabi menjawab, kana fi aman. Allah ketika itu berada lagi atau wujud di dalam kegelapan. Apa artinya kegelapan? Ada yang mengartikannya kita tidak tahu, tapi dia sudah wujud. Ada ayat yang menyatakan Allah menciptakan alam, wa kana arsyuhu 'alal ma, singgasananya air, air itu uap, ya kan? Bisa jadi, kata sementara ulama, dalam konteks penciptaan alam raya ini yang pertama adalah uap. Tetapi itu semua penafsiran yang bisa saja keliru, tidak pasti. Jadi kita hanya bisa berkata Allah menciptakan alam raya ini secara bertahap dalam 6 tahap. Apa tahapan-tahapan itu, kita tidak pasti bisa menetapkannya karena Al-Quran tidak berbicara. Ada lagi Al-Quran menyatakan misalnya awalam yara alladziina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu berpikir bahwa tadinya langit dan bumi ini satu gumpalan, kemudian kami pisahkan? Itu lantas yang dijadikan oleh sementara ulama Big Bang. Yeah. Big Bang teori. Semua itu dugaan. Kita tidak ingin memperatasnamakan Al-Quran. Silahkan ilmuwan mau bicara, silahkan. Tetapi yang pasti dia bertahap. Dia bertahap, sebenarnya Tuhan kalau menghendaki kun fayakun. Ya. Kenapa bertahap? Itu yang lebih penting. Bahwa segalanya itu ada sistem. Mau kaya, ada caranya. Jangan tiba-tiba. Mau lulus, ada caranya. Ya kan? Belajar. Allah walaupun bisa, tapi Allah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan sistem. Itu juga sebabnya di sini saya ingin lanjutkan di sini. Itu di sini dikatakan ayat 22, yauma nahsyurum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syuraka'ikumul ladzina kuntum taz'amun tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Nanti di hari kemudian mereka akan semua dikumpul lalu ditanyakan kepada mereka, mana dulu sekutu-sekutumu itu yang kamu kira sekutu Allah? Mereka tidak punya jawaban ketika diuji di dunia ini kecuali jawaban yang ngawur. Lam takun fitnatuhum, jawaban yang ngawur itu apa? Dia berkata, demi Allah kami tidak pernah mempersekutukan. Bohong lagi dia di sini. Ya. Apalagi makna itu bohong dia, bahwa kebiasaan itu bisa terbawa sampai kiamat. Allah. Ya kan? Ini dia bohong, dia sumpah. Jadi kalau Anda melakukan suatu kegiatan dan membiasakan diri, itu menjadi karakter Anda. Karena itu jangan. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda. Saya kira itu. Baik, sudah terjawab ya. Wah, berproses yang penting itu. Silakan berikutnya. Nama saya Tri. Saya mau bertanya tentang keesaan Tuhan. Itu apakah boleh atau tidak, Pak Quresh, kalau kita berpikir tentang zat Tuhan? Kemudian apakah ada batasannya, sampai sejauh mana kita bisa mengenal itu? Terima kasih. Baik. Sekarang begini. Islam itu realistis. Sesuatu yang bisa Anda jangkau, silahkan berpikir tentang itu. Ya. Anda bisa berpikir menyangkut segala sesuatu berkaitan dengan alam fisika. Tapi kalau mau berpikir bagaimana sorga, bisa enggak terjangkau itu? Tidak ada yang pernah kesana. Ya kan? Nah, apalagi Tuhan. Kita bisa berpikir tentang kebesarannya. Tetapi kebesaran Tuhan yang terfikirkan oleh kita itu tidak mungkin mencapai hakikat kebesaran itu. Kalau kamu mau tahu zat Tuhan, kamu tidak bisa tahu. Tidak usah berpikir tentang itu. Karena berpikir tentang itu akan sia-sia. Sama seorang anak, saya beri contoh. Seorang anak mau perbaiki listrik, anak umur 6 tahun. Apa saya katakan sama dia? Kamu gak bisa, gak usah. Salah saja, rusak saja. Zat Tuhan begitu agung, tidak mungkin terjangkau oleh pikiran. Maka jangan deh berpikir tentang itu. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih banyak Pak Chris. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Tahan dulu ya, kalau mau nanya ya, tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Anda bersumpah untuk meyakinkan orang lain. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Masih banyak saya yakin pertanyaan yang ada dalam benak Anda yang ingin dilontarkan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, siapa? Ya. Nama saya Fikri Ramadan. Saya ingin bertanya kepada Pak Kurois untuk meyakinkan kepada orang lain terhadap apa yang kita bicarakan. Boleh tidak kita bersumpah? Misalnya, sumpah demi ibu saya. Seperti itu, Pak. Ada dua hal. Yang pertama, Al-Quran menggunakan sumpah untuk meyakinkan orang lain. Tadi, wanajmi idza hawa, demi bintang, ya kan? Wasyamsi waduhaha, tallahi, dan sebagainya. Nah, jadi pada prinsipnya menggunakan sumpah untuk meyakinkan orang lain boleh. Satu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifatnya atau perbuatannya. Ya. Jadi kalau Anda berkata demi ibu saya, itu tidak boleh. Bahkan jika Anda berkata demi Nabi Muhammad, tidak boleh. Demi Allah. Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Demi Allah yang Maha Agung. Itu boleh. Tapi demi ibu saya, tidak. Itu dari segi boleh. Nah, kita melangkah lagi. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya, itu juga kita temukan di dalam Al-Quran, sebaiknya jangan bersumpah atau jangan sering-sering bersumpah. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum. Jangan jadikan nama Allah itu sembarang disebut. Karena apa? Anda bersumpah untuk meyakinkan orang lain, itu sebenarnya memberi kesan bahwa Anda kurang dipercaya. Iya. Yeah. Lebih bagus Anda memiliki kepribadian yang terpercaya sehingga Anda tidak perlu sumpah. Iya kan? Nah, jadi itu tadi. Sampaikan, berikan argumentasi kalau diperlukan, dan kalau bisa jangan sumpah. Biar orang lihat, oh ini orang ini. Ya. Gitu ya. Iya kan? Saya kira. Ya, baik, paham? Ya, oke, silakan berikutnya. Nama saya Wiki Putra Cinego. Saya ingin bertanya pada Pak Kures. Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam pergaulan kita itu setiap mengatakan atau melakukan perbuatan itu harus bersifat argumentatif, dalam artian dapat dibuktikan. Alat pembuktian itu ada diantaranya wahyu dan akal. Pertanyaan di sini adalah, mana yang lebih dominan dalam kehidupan kita ini, antara wahyu atau akal? Terima kasih. Dua-duanya dominan. Masing-masing ada wilayahnya. Ya kan? Kalau dalam hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, maka ketika itu yang dominan adalah wahyu. Kalau persoalan itu memerlukan pembuktian akliyah, maka ketika itu akan sangat dominan pembuktian dengan akal. Ya kan? Jadi dua-duanya. Itu harus bergabung dua-duanya. Harus gabung dua-duanya. Karena masing-masing diperlukan untuk sesuatu yang ingin kita capai. Ya, baik. Pak Quraish, ini ada satu pertanyaan Pak Quraish, ini sehubungan dengan surah Al-An'am. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini maksudnya bagaimana? Apakah ini orang-orang yang dibicarakan di sini karena kekafirannya mereka, mereka membantah Allah sehingga akhirnya mereka di akhir, akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga dengan keyakinan mereka itu, Pak Quraish? Betul, betul. Ya, itu ayat 24. Jadi mereka ditanya, mana itu berhala-berhala yang selama ini kamu sembah? Yeah. Mana itu apa yang kamu duga selama ini? Yeah. Kamu berkata dia sekutu Tuhan. Dia lantas berkata, kami tidak pernah bilang Tuhan punya sekutu. Bohong kan? Yeah. Oke. Di ayat 24 dikomentari. Lihatlah bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri. Bohong. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ketika itu hilanglah, lenyaplah dugaan-dugaan mereka dulu. Bagaimana? Oh, dulu katanya ada sekutu Tuhan. Ya. Di mana itu sekarang? Nah, tadi yang saya katakan bahwa ini kebiasaan bohong di dunia. Ya. Itu terbawa sampai hari kemudian. Di dalam kehidupan ini ada sistem. Kita harus perhatikan sistem itu. Kita harus menyesuaikan diri dengan sistem itu. Sekedar contoh saya ingin berikan. Orang operasi ginjal. Apa setiap ginjal, setiap orang bisa dicangkok ke dirinya? Tidak. Enggak semuanya. Harus sesuai. Ya kan? Darahnya sesuai, ini banyak tuh yang dokter lebih tahu. Saya hanya ingin berkata, demikian hidup. Ada sistem, Anda harus menyesuaikan diri Anda dengan sistem itu. Ya, mau lulus, tidak cukup cuma doa. Ada sistem, ya kan? Itu, kalau Anda terbiasa dengan sistem yang keliru, tidak akan tercapai apa yang Anda harapkan. Innahu la yuflihuz zalim. Saya kira itu. Subhanallah. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish. Pak Quraish, mungkin apa yang bisa kita simpulkan dari ayat 19 sampai 24 yang baru saja? Iya, saya kira yang kita bisa simpulkan yang pertama bahwa hidup ini nalar dan kalbu, iman dan ilmu. Jangan dipisahkan. Yang kedua, setiap Anda bertemu dengan seseorang dengan membawa ide apapun, ukur dengan ilmu, ukur dengan wahyu. Yang ketiga, kita dalam bidang akidah, kita harus tegas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Namun, ketegasan dalam bidang akidah itu tidak harus menjadikan kita tidak toleran terhadap orang lain. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Terus kita juga bisa ambil kesimpulan di sini bahwa dalam hidup ini ada sistem. Kita harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ditetapkan Allah agar kita mencapai apa yang kita harapkan. Yang terakhir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan pengenalan yang melebihi pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka. Namun ada di antara mereka itu yang keras kepala sehingga enggan mengakui beliau sebagai nabi. Saya kira itu kesimpulan. Baik, subhanallah, terima kasih banyak Pak Quraish. Begitu bermanfaat ilmu kita hari ini. Mudah-mudahan di rumah juga sempat dicatat dan juga nanti bisa dibagi-bagi lagi dengan saudara-saudara kita ya. Dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman yang hadir di sini dari Rumah Pendidikan Islam Internasional dan juga Ikatan Remaja Muhammadiyah. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa. Saya David Ali undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Dari akhirnya kau tiada.